Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Para pendengar RRI yang berbahagia dimanapun Anda berada, syukur alhamdulillah. Kembali pada hari ini kita bertemu di acara kita, acara penyejuk hati, untuk sama-sama kita mengkaji firman Allah subhanahu wa ta'ala melalui kajian tafsir Syekh Muhammad Mutawalli Sya'lawi. Pada hari ini, di mana hari kita masih dalam suasana berbahagia Hari Raya Idul Fitri, kita akan membahas ayat ke-80 dari surat Taha yang akan menceritakan betapa banyak rahmat, kasih sayang serta pemberian Allah Subhanahu wa taala yang Ia berikan kepada kaum Bani Israel. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Bani Israel, qad anjaynakum min aduwikum wa wa'adnakum janibat turil aymana wa nazzalna 'alaikumul manna wassalwa. Wahai Bani Israel, sungguh kami telah menyelamatkan kamu dari musuhmu, dan kami telah mengadakan perjanjian dengan kamu untuk bermunajat di sebelah kanan gunung itu atau gunung Sinai, dan kami telah menurunkan kepada kamu manna dan salwa. Para pendengar rahimakumullah, ayat ke-80 ini menggambarkan kepada kita tentang informasi yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kaum Bani Israel, betapa rahmat dan kasih sayang Allah itu sangat banyak kepada mereka. Allah memberikan kepada mereka keselamatan, menyelamatkan mereka dari Fir'aun, memberikan kepada mereka kitab Taurat, dan juga menurunkan kepada mereka nikmat yang begitu sangat nikmat dan indah, yaitu berupa makanan yang disebut dengan manna dan salwa. Para pendengar rahimakumullah, ayat ke-80 ini masih merupakan alur cerita dari betapa banyaknya rahmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Bani Israel. Dengan kata lain, sebagai satu sindiran kepada mereka, juga sebagai usaha untuk menyadarkan mereka bahwa sikap keingkaran mereka itu sebenarnya tidak layak mereka tampilkan. Dan itu Allah gambarkan dengan betapa Allah sudah memberikan nikmat yang banyak kepada mereka. Kalau kamu ingkar, wahai Bani Israel, coba fikir-fikir lagi, coba rasakan lagi, renungkan lagi betapa banyak rahmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kamu. Ya. Walaqad awhayna ila Musa an asri bi ibadi, ya, fadrib lahum tariqan fil bahri yabasa. Ya, sebelum kamu mendapatkan nikmat berupa makanan dan minuman yang enak, kamu diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari kejaran Firaun. Apakah itu saja? Kalau masih juga ingkar, kata Allah, ingat lagi. Fa'asba'ahum fir'aunu bijunudihi faghasyahum minal yammi maghasyahum. Kamu dikejar-kejar oleh Fir'aun sampai ke Laut Merah, tapi akhirnya Allah memberikan keselamatan kepada kamu. Ya, masih juga kamu sesat, ya, wa adalla fir'aunu qaumahu wa ma hada. Fir'aun sudah menyesatkan kamu, tapi Allah Subhanahu wa taala memberikan kenikmatan yang besar kepada kamu. Dan kalau kamu masih juga ingkar, tidak mau melaksanakan segala perintah Allah, ingat baik-baik, renungkan, coba fikirkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat yang sangat banyak kepada kamu. Apa itu? Ya. Qad anjaynakum min aduwikum. Kamu telah diselamatkan dari musuh kamu. Wa wa'adnakum janibat turil aymana. Kami turunkan kitab Taurat kepada kamu, dan kami memberikan kenikmatan yang sangat besar kepada kamu. Para pendengar rahimakumullah, ayat ini sebenarnya memberikan inspirasi kepada kita semua, mengajak kepada kita semua untuk kembali berpikir, merenungkan betapa kita sampai saat sekarang ini telah mendapatkan begitu banyak pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Nikmat kesehatan, nikmat kebaikan, mampu bersekolah, menikmati hari raya di Idul Fitri ini, ya, dengan sebaik-baiknya, mendapatkan makanan yang begitu sangat banyak. Semua ini adalah berkah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, apakah layak ketika kita berada di hari yang mulia ini, ketika kita berada dalam limpahan rahmat dan kasih sayang Allah ini, apakah layak dan cocok kalau ternyata kita malah lupa kepada Allah dan kemudian malah meninggalkan hal-hal yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk lebih menjelaskan hal ini, bersama kita sudah ada Ustaz kita, Ustaz Jenal Arifin. Kami persilakan, Ustaz. Terima kasih Ustaz Perdana, pendengar RRI yang dirahmati Allah. Ayat 80 ini masih terkait dengan pembebasan Bani Israel, kisah masa lalu. Tapi walaupun ini nadanya untuk Bani Israel, sebenarnya bisa juga untuk menjadi perenungan bagi kita umat Islam di Indonesia dalam suasana Lebaran. Kalau kita lihat, ayat ini memiliki 3 pesan yang merupakan 3 anugerah Allah sehingga layak manusia untuk mensyukuri, bertakbir, bertasbih kepadanya. Yang pertama, kun anjainakum min aduwikum. Kami telah menyelamatkan kamu dari musuhmu. Selamat dari musuh itu adalah suatu anugerah. Di bulan Syawal ini adalah bulan bermaafan. Bagaimana umat Islam itu memperkecil musuh dan memperbanyak kawan. Sehingga ada pepatah mengatakan satu musuh itu banyak, 1000 kawan itu sedikit. Karena apa? Karena memang bermusuhan itu sangat tidak enak. Maka disebutkan selamat dari permusuhan itu adalah anugerah terbesar. Dan Islam memberikan momen khusus yaitu bulan Syawal, bulan bermaafan. Maka ada istilah orang Indonesia, kok minta maaf kan belum bulan Syawal. Karena apa? Karena bulan Syawal adalah bulan momen yang tepat untuk minta maaf. Dan bulan ini adalah bulan untuk memperkecil musuh. Orang tua tidak layak memusuhi anaknya. Anak apalagi tidak mungkin memusuhi orang tuanya. Tetangga tidak mungkin bermusuhan, bermuka masam dengan tetangganya yang lain. Teman sejabat, sekantoran tidak mungkin untuk saling bermusuhan. Kawan-kawan, pelajar, dosen, dan mahasiswanya tidak mungkin untuk saling bermusuhan. Ini adalah momen untuk silaturahim. Dan pada hari-hari ini biasanya kita sudah mulai mengadakan acara halal bil halal. Satu tradisi yang sangat Indonesia, tetapi momennya sangat jelas, yaitu untuk bisa saling memaafkan, memperkecil musuh, dan memperbanyak kawan. Itu yang pertama. Yang kedua, kami telah mengadakan perjanjian dengan kamu untuk bermunajat di sebelah kanan Gunung Sinai. Ini menurut tafsir Ayat Al-Qarni, pada waktu itu Nabi Musa mendapatkan Taurat. Di bulan Ramadan, bulan diturunkannya Al-Quran, kita banyak membaca Al-Quran. Di bulan Syawal ini, kita menjadi mudah memaafkan orang lain karena memang kita masih terikat dengan janji Allah yang tertuang di dalam Al-Quran. Sehingga ada pepatah mengatakan, maka nalillahi dama wa tasol wa maka nalighairillahi inkoto awan fasol. Selama niatnya karena Allah, semua akan terikat, bersatu, padu, menyatu, bersahabat, akur, dan tenteram. Tapi kalau misalnya tidak karena Allah, karena gengsi-gengsian lebarannya, masih ada tersirat sikap kesombongan, maka semuanya menjadi cerai-berai. Tidak ada kata untuk bersatu padu. Kenapa? Karena Al-Quranlah yang membuat orang dapat bersatu padu. Pesan yang ketiga, wa nazzala alaikumul manna wasalwa. Ini merupakan nikmat di bulan Ramadan. Kita banyak berpuasa, siang hari tidak makan. Di lebaran ini ada manna, makanan yang berisikan madu, sangkingkan manisnya. Salwa yaitu burung, gambaran dari indahnya makanan yang manis dan lezatnya burung tersebut. Inilah kenikmatan yang diberikan Allah kepada Bani Israel, ini juga kenikmatan yang diberikan Allah kepada umat Islam di suasana Lebaran. Nikmati, syukuri. Ya, para pendengar rahimakumullah, apa yang disampaikan oleh narasumber kita tadi memberikan banyak masukan kepada kita bahwa sebenarnya di bulan Idul Fitri ini, di bulan Syawal ini, di hari-hari di mana kita diperintahkan untuk saling memaafkan satu sama lain, kita seharusnya menjadi orang-orang yang berlapang dada. Kita seharusnya menjadi orang-orang yang memiliki hati yang besar, dalam artian menjadi orang-orang yang mampu besar, dengan salah satu tandanya dengan memiliki hati yang besar. Oleh karena itu, mari sama-sama kita pergunakan momen di hari raya kita kali ini untuk sama-sama kita memaafkan orang lain sebelum kita meminta maaf kepada orang lain, untuk kemudian kita juga dengan berbesar hati mau menyadari segala kesalahan kita, sehingga akhirnya kemudian kita meminta maaf kepada orang lain. Sesungguhnya orang yang meminta maaf itu bukanlah orang yang kerdil, akan tetapi sesungguhnya menunjukkan betapa besar jiwanya, sehingga akhirnya dia menyadari segala kesalahannya dan kemudian minta maaf kepada orang-orang yang pernah dia menjadi objek daripada kesalahannya. Begitu juga orang-orang yang mampu memaafkan orang lain adalah orang-orang yang sebenarnya juga memiliki hati dan jiwa yang besar, karena sebenarnya mudah untuk memusuhi orang, akan tetapi sangat sulit sekali untuk mampu berbesar hati memaafkan segala kesalahan yang pernah orang lain lakukan terhadap dirinya. Jadilah orang-orang besar di dalam kehidupan ini, karena orang yang besar akan disayang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan akan bermanfaat di dalam menjalani kehidupannya, disayang oleh semua dan juga disayang oleh segala makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Kalau kamu mau berbesar hati memaafkan orang lain, menyadari kesalahan kamu, maka tidak hanya manusia saja yang cinta kepada kamu, akan tetapi yang berada di langit juga akan mencintai kamu. Ini saja yang dapat disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Sekali lagi, mari isi hari raya lebaran kita pada kali ini dengan saling menjaga tali silaturahmi, dan jangan sampai lupa untuk semakin mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.